Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahudah. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, indar ya akhana Abu Safiya, ma huwa al-maf'ul mutlak? Al-maf'ul mutlak huwa al-masdar al-fatla al-mu'akif al-amilihi au mutayyim. Nah, qauluhu al-masdar mencakup apa ya Fana? Masdar apa ini maksud? Masdar itu ada dua, masdar sharih dan masdar muawwal bis sharih. Yang dimaksud yang mana? Dua-duanya atau salah satunya? Indah ya Fana Aba Alif? Masdar sharih muawwal bisharih tidak bisa menjadi maf'ul mutlak. Muawwal bisharih itu dari an dan fi'ilnya, atau ma masdariyah, atau an, anna, isim dan khabarnya. Nah, dari definisi tadi, maf'ul mutlak terbagi jadi berapa ya Fana? Aba Isa? Maf'ul mutlak terbagi menjadi tiga. Nah, Mu'akkid li amilihi. Yang kedua, mubayyin li nau'ihi. Nah, yang ketiga, mubayyin li adadihi. Nah, contohnya yang mu'akkid li amilihi, indah ya Aba Ibrahim? Kalamullahu Musa takliman. Takliman. Nah, didatangkan masdarnya. Mubayyin li nau'i amilihi, misal ya Aba Usman. Nah, caranya bagaimana? Diikutkan wasan fa'lan. Fa'lata. Nau lo, jenis lo. Tadi pertanyaannya nau apa adat tadi? Contohnya sama. Eh? Contoh untuk adat po. Nau. Nau ini. Jenisnya contohnya apa? Akhda azizin muqtadir. Caranya bagaimana? Dibantu ya Besak. Ada tiga ya, diidhofahkan, diberi sifat, atau menggunakan alif lam alah dia. Yang ketiga, mubayyin dia ada diamilih, contohnya. Caranya? Caranya dengan bilangannya dengan wajan pa'latan, atau dengan bilangan yang tamulisnya berupa masdar. Nah, contohnya? Contoh, dorob zaydan, dorbatayin. Berbatain. Kalau tiga pukulan, salah sa, dorobat. Nah. Baik, kemudian masdar terbagi menjadi ya fana, yaitu lafdi dan maknawi. Lafdi itu yang bagaimana ya, Pak Raihan? Nah, dari siapa? Sama dari siapanya? Lafat dan maknanya sama. Contohnya apa? Nah, maknawi indah ya Fana. Maknawi itu yang bagaimana? Oh ya, maksudnya? Contohnya? Salastu ku'udan. Nah, salastu ku'udan. Ma huwa al-masdar? Nda ya kana? Al-masdar huwa ismun hadatsin. Ismul hadatsi. Minal fa'il. Nah, ismul hadas disebut enam isim yang melakukan perbuatan yang berasal dari fa'il. Ditambahkan oleh sebagian ahli nahwu al-jari alal fi'li. Maknanya al-jari alal fi'li apa ya Abu Abdillah? Mencakup semua huruf-hurufnya. Huruf masdar dan huruf fi'ilnya sama. Nah. Al-jari alal fi'li mengeluarkan apa ya, Fana? Isim masdar. Nah, isim masdar itu apa? Hadas, bukan hadis. Nah, contohnya apa? Nah, kalau atau itu etoan itu masdar. Atau itu atoan. Bukan eto. Nah. Taib. Kemudian kalau ada isim masdar dibaca nasab, itu sebagai apa ya, Khana? Seperti ato itu ato'an. Dikatakan sebagian naib maful mutlak. Pengganti maful mutlak. Ya, Aba Nabila ya. Nah. Taib ala nastamir qala rahimahullah wa qatansibu asya'a alal maf'ulil mutlaki wa in lam takun masdaran. Ini. Kadang-kadang ada beberapa hal yang dinasab sebagai maf'ul mutlak walaupun dia bukan masdar. Dia bukan masdar tapi dinasab sebagai maf'ul mutlak. Wa dhalika ala sabilin niyabati anil masdar. Yang demikian itu sebagai pengganti dari masdar. Tetap dibaca nasab, tapi bukan masdar, tapi naib anil masdar. Nahu diantaranya apa? Kullin wa ba'din mudhafaini lil masdar. Lafat kul dan lafat ba'd yang diidhafahkan kepada masdar. Perhatikan, kul dan ba'd yang mudhafilainya adalah masdar. Nah, karena nanti kalau kul dan ba'd ini didhafahkan kepada dhorof, nanti bukan naib masdar, tapi naib dhorof. Nah, maka perhatikan qaidnya di sini. Mudhafaini lil masdar. Contohnya, fala tamilu kullal mail. Maka janganlah kalian condong, sebenar-benarnya condong. Seluruh condongan. Syaitnya di mana ya, Hana Baubaida? Kulla, dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak naib an masdar mahdhuf begitu ya. Naib maf'ul mutlak naib an masdarin mahdhuf. Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil asyahid ya khana ba'd didhafahkan kepada aqawil masdar. Wa kal 'adad seperti bilangan. Bilangan di sini tentunya bilangan yang tamyiznya berupa apa? Masdar. Contohnya, fajliduhum samanina jaldatan. Nah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Syaitnya mana? Samanina dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak naib an masdar mahdhu. Jaldatan? Tamyiz. Fathamanina maf'ulun mutlakun wa jaldatun tamyizun. Samanina maf'ul mutlak dengan jaldah tamyiz. Tamyiz apa ini ya khana ba alif? Tamyiz? Tamyiz ada berapa? Lupa. Tamyiz apa ya khana ba Isa? Lupa kalau enggak diingatkan. Tamyiz ada dua, tamyiz nisbah dan tamyiz dzat. Tamyiz nisbah nama lainnya tamyiz jumlah. Tamyiz dzat nama lainnya tamyiz mufrad. Yang mana? Jumlah salah berarti. Jumlah itu yang fa'il, maf'ul fa'il atau maf'ul bih atau mubtada. Nah, kalau ini dari bilangan itu tamyiz dzat. Dzat yang mubah adalah bilangannya. Tapi pengganti masdar yang berikutnya adalah ka asmail alat, seperti nama-nama alat. Alat-alat tentunya alat-alat yang ma'hud, yang diketahui untuk melakukan perbuatan, seperti dorobtuhu sauton. Nah, saut ini apa? Cambuk. Au ason, tongkat, au mikra'atan. Nah, sautan di sini dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak naib man masdarin mahdhuf. Qala syari qawlu wa in lam takun masdaron ay wa innama nusibat alal maf'uliyatil mutlaqi mutlaqati ma annaha ghairu masdarin lidalalatiha alaihi. Hanya saja dia di nasab ya, walaupun perkara-perkara tadi bukan masdar, hanya saja dia dinasab sebagai maf'ul mutlak. Naam. Padahal dia bukan masdar karena menunjukkan atas masdar. Wa qawlu 'ala sabilin niyabati ila akhirih aw sala ba'dhum ma yanubu 'anil masdari ila ahadin wa 20. Sebagian ahli nahwu menghitung apa yang menggantikan masdar itu sampai 21 macam, 21 perkara. Waqta saral musannifu minha ala salasati asya'a. Musannif mencukupkan dari para dari pengganti-pengganti masdar itu tiga perkara. Al awwalu kullun wa ba'dun hala kaunihima mudhafaini lil masdar kamisalail musannifi. Yang pertama adalah lafadz kullun dan ba'dun, keadaan keduanya itu diidhafahkan kepada masdar seperti dua contoh musannif dalam matan. Fakullal maili maf'ulun mutlaqun naibun an masdarin mahdhufin. Maka kullal mail maf'ul mutlaq menggantikan masdar yang mahdhuf wal aslu fala tamilu mailan kullal mail. Nah, ada masdar yang mahdhuf wa huwa mudhaf wal maili mudhafun ilai. Kul mudhaf sedangkan mail mudhaf ilai. Wa ba'dal aqawil misluh. Ba'dal aqawil misluhu. Berarti dia ada yang mahdhuf juga. Nah. Takdirnya apa ya, Fana? Apa Ibrahim? Walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawili. Nah. Wal aslu walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Baik, tanbihun. Peringatan, la ya la tahtasun niyabatu fi misli hadza bi kalimati kullin wa ba'din. Tidak dikhususkan pengganti di sini dalam contoh ucapan kukul dan ba'd, bal bi kulli ma dalla ala kulliyatin aw juz'iyatin. Tidak hanya lafad kul dan ba'd saja. Setiap lafad yang menunjukkan atas keseluruhan atau sebagian, maka bisa menggantikan masdar. Tentunya kalau mudhaf ilainya masdar. Contohnya, darabtuhu jami'ad darbi. Aku telah memukulnya dengan seluruh pukulan. Syaitnya mana ya, Afan Abu Usman? Dibaca nasab sebagai apa? Maf'ul mutlak naib an masdar. Nah, takdirnya apa ini? Darabtuhu darban jami ad-darbi. Nah, paham ya? Ada masdar yang mahdhuf. Wa amata ad-darbi, keseluruhan pukulan. Ini menunjukkan atas keseluruhan juga, amah. Wa nisfa ad-darbi, menunjukkan sebagiannya, setengah pukulan. Wa yasira ad-darbi, pukulan yang ringan. Naam wa nahu dzalik. Dan yang semisal itu. Wa fi tanzili fala wala tadurruhu syai'an. Dan tidaklah kalian bisa memudaratkannya sedikit pun. Ai binau'in min anwa'il darar. Sesuatu pun dengan satu macam atau berbagai dari macam-macam bahaya. Intaha. Di situ syai'an menunjukkan asal apa? Ya, Baishak. Kuliah juz'iyah. Juz'iyah, sedikit. Nah. Atsani, perkara yang kedua dari perkara yang bisa menggantikan masdar. Al-adadu kamisalil musannifi. Bilangan, seperti contoh musannif. Fasamanina maf'ulun mutlaqun naibun an masdarin mahdhufin. Maka lafadz samanina dibaca nasab sebagai maf'ul mutlaq menggantikan masdar mahdhuf. Wal aslu fajliduhum jaldan samanina. Maka cambuklah mereka dengan cambukan 80. Wasalisu ismul ala. Yang ketiga yang menggantikan isim masdar, yang menggantikan masdar adalah isim alat. Bisyarti antakuna ma'hudatan lil fi'li. Ini perhatikan syaratnya. Isim alat dengan syarat alat tersebut diketahui ma'ruf untuk melakukan perbuatan tadi. Kasaut, seperti cambuk, al-aso, tongkat, wal-mikro'ah, palu. Nah, itu alat-alat yang ma'ruf untuk memukul. Nahu darabtu sautan. Fasautan maf'ulun mutlaqun na'ibun an masdarin mahdufin. Sautan dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak menggantikan masdar yang mahdhuf. Wal aslu darabtuhu darban bisautin. Fahudifa al-jaru wal masdaru wa uqima ma ba'dahu maqamahu. Nah, dibuang huruf jar dan masdarnya, kemudian yang setelahnya ditempatkan di tempatnya. Menjadi darabtuhu sautan. Wa misluhu ason aw miqra'atan. Fa illam takunil alatu mahudatan lil fi'li lam tanub anil masdari. Jika alat tersebut tidak mahudah, tidak diketahui, teranggap untuk melakukan suatu perbuatan, maka dia tidak bisa menggantikan masdar. Fala yuqalu darabtuhu khashabatan. Tidak boleh dikatakan darabtu khashabah. Khashabah itu apa? Kayu besar. Nah, aku memukulnya dengan satu kayu besar. Batang kayu ya, khosyabah. Au darabtuhu amudan. Amud apa? Tiang. Nah, aku memukulnya dengan tiang. Angkat tiangnya ini enggak kuat. Nah, li'annahu lam yu'had ad-darbu bihima. Tidaklah diketahui pukulan itu dengan keduanya tadi, khasyabah dan juga amudan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai dari pembahasan tentang maf'ul mutlaq. Baik, naktari bihada, barakallahu fikum. Nah, apa? Yang mana? Enggak boleh, salah ucapan itu, enggak boleh. Ya enggak sebagai apa-apa, enggak salah kok. Enggak ada. Kayu kecil gitu, enggak ada. kayu kecil ya bisa ranting. Tapi kan sebenarnya itu enggak ma'hud ya. Tidak suatu yang untuk dipukul. Wallahu a'lam. Nah. Ya ini salah kalimat dorobtu khosabatan. Fala yuqal, tidak boleh dikatakan. Kalau yang untuk memukul itu bukan alat yang untuk memukul gitu. Tidak boleh. Misalnya saya mukul dia pakai benda, misalnya pakai keramik gitu. Ada misalnya. Terus ya, kan sebagai apa itu, Mas? Ya enggak ada. Biro ma'hud. Ya syaratnya tadi perhatikan, syarat yang takuna ma'hudatan lil fi'li. Ma'ruf diketahui untuk suatu perbuatan itu. Oh, berarti harus pakai bil gitu ya. Asluhu, asalnya. Al asal pakai ba. Tapi ketika ba-nya dihilangkan, masdarnya dihilangkan, kemudian menggantikannya. Bisaut jadi dorob tuhu, dorban bisaut menjadi dorob tuhu sauton. Kalau ini ditambah gil itu boleh. Yang mana? Yang tadi. Yang mana? Di khosyaba? Ya, enggak boleh. Gimana mukul pakai kayu besar? Orang mau mukul ngangkat kayunya aja enggak kuat. Kayak tiang, ini enggak bisa kan? Kalau istilah itu, istilah ya kurang lebih sama. Pengganti maupun mutlak atau mengganti masdar. Sebagian mengistilahkan pengganti maupun mutlak, ini menggantikan masdar. Coba dilihat di jam itu, ada di sana.